طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله، أعزني الله وإياكم، baik hadirin di Masjid Al Furqan Jalan Jurang Bandung, atau para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Roja baik melalui frekuensi 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, para pendengar Roja Bandung di 1476 AM di Lampung, 91,1 FM di Berau, 95,1 FM juga Tanjung Pinang di 96 FM juga Pontianak di 101,4 FM, atau para onliner melalui streaming Radio Roja dan radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran langsung sekarang ini. Alhamdulillah, sore ini kembali Allah mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid, yang pada Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas tentang takutnya para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga mereka pingsan dan sujud ketika mendengar wahyu Allah Azza wa Jalla. Kita masuki bab baru, bab sangat penting, karena banyaknya orang yang salah faham atau salah aplikasi dalam masalah ini, yaitu bab tentang syafaat. Syafaat dibahas oleh para ulama dalam masalah tauhid. Kenapa? Karena orang-orang musyrik zaman dahulu, para penyembah berhala, para penyembah patung, mereka berkata bahwa patung-patung yang mereka sembah ini para syufa'a, para pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka menyekutukan patung-patung itu dengan Allah dalam hal berdoa, beristighatsah, beristi'anah, dan yang sejenisnya. dan dengan perbuatan mereka tersebut mereka mengira sudah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Padahal hakikatnya perbuatan mereka itu menganggap Allah itu kurang, ada kekurangan pada diri Allah dengan perbuatan mereka tersebut. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu tak terbatas, sangat-sangat-sangat sempurna, mengetahui segala sesuatu. Maka Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan adanya pembantu ataupun perantara dalam mendengar doa-doa dari hamba-Nya dan dalam hal mengabulkan seluruh permintaan hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, berbeda dengan raja-raja penguasa di dunia yang membutuhkan pembantu. Salah satu pembantunya itu menjadi perantara dari rakyatnya kepada raja. Seluruh permintaan, keinginan, aspirasi masyarakat disampaikan kepada raja melalui perantara. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu-ilmu raja, kelemahan kekuasaan sang raja, tidak bisa mendengar, menampung seluruh aspirasi dari warganya. Ya, raja-raja di dunia membutuhkan pembantu, yang salah satu fungsi dari pembantu itu adalah sebagai perantara antara raja dengan rakyatnya. Kadang perantara ini bisa menjadi perantara dari rakyat ke rajanya sekalipun tanpa izin dan pengetahuan sang raja. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla ilmunya maha sempurna, kekuasaannya maha sempurna. Maka Dia tidak membutuhkan seorang pun dari karangan makhluk-Nya untuk menjadi perantara antara diri-Nya dengan hamba-Nya. Oleh karena itulah syafaat tidak berlaku dan tidak bermanfaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla, karena kesempurnaan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti dari syafaat? Secara bahasa, syafaat berasal dari kata syafa'a yashfa'u. Maknanya ja'lus syai itsnain, menjadikan sesuatu menjadi dua atau genap. Syafaat atau asyaf'u maknanya genap, lawan dari witir yang artinya ganjil, sebagaimana firman Allah wasyafi wal watri, surah Al-Fajr ayat 3. Itu makna syafaat secara bahasa. Adapun syafaat menurut istilah syariat adalah at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarrah. Syafaat maknanya adalah perantara bagi pihak lain, baik perantara untuk meraih manfaat ataupun perantara untuk menolak hal yang madarat. Itu makna syafaat. Contoh syafaat dalam rangka meraih manfaat adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi para ahli surga untuk memasuki surga. Karena begitu para ahli surga selesai berhasil melewati sirat yang terbentang di atas neraka, sampailah mereka ke surga. Tapi mereka mendapati pintu surga itu tertutup dan tidak terbuka. Padahal mereka ahli surga. Lalu mereka meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan syafaat itu, bantuan tersebut dengan memohon kepada Allah azza wa jalla agar pintu surga itu dibukakan, lalu dibukakan. Ayat tentang masalah ini insya Allah nanti kita akan bahas ketika menerangkan jenis-jenis syafaat. Ini contoh syafaat dalam hal meraih manfaat. Nabi SAW menjadi perantara bagi orang-orang mukmin ahli surga untuk bisa memasuki surga. Contoh syafaat dalam rangka menolak madarat adalah syafaat Nabi SAW kepada umatnya yang semestinya masuk ke dalam neraka, tapi karena syafaat dari Nabi SAW, orang itu tidak jadi masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka adalah madarat. Dan Nabi selesai menjadi perantara menolak madarat ini dari umatnya sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka. Inilah yang dimaksud dengan syafaat. Jadi syafaat hakikatnya adalah bantuan, pertolongan dari seseorang bagi orang lain, baik untuk memperoleh manfaat ataupun untuk menolak madarat. Yang menjadi dalil tentang hal tadi dijelaskan dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-51 menyatakan wa andhir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Kata Allah wa andhir bihi, beri peringatan dengannya. Yang dimaksud dengannya di dalam ayat ini dengan Al-Qur'an. Nabi SAW oleh Allah disuruh memberi peringatan dengan Al-Quran dengan cara menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-7, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Demikianlah kami telah wahyukan kepada hai Muhammad Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memberikan peringatan dengan Al-Quran ini kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Juga Al-A'raf ayat yang kedua Allah menyatakan لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ, agar kamu memberi peringatan dengannya, dengan Al-Quran ini. Jadi ayat ke-51 dari surah Al-An'am, wa andhir bihi, berikan peringatan olehmu dengan Al-Quran ini. Siapa yang diberi peringatan? Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Yaitu orang-orang yang takut ketika mereka dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. takut kepada murkanya, takut kepada laknatnya atau yang sejenisnya. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi, tidak ada bagi mereka selain Allah wali dan syafi. Pada saat itu wali dan syafi bagi mereka hanyalah Allah. Yang dimaksud wali adalah nasir yansuruhum, penolong yang menolong mereka. Yang dimaksud syafi, ya tadi, pemberi syafaat kepada mereka. Ayat ini mengandung makna Allah menafikan atau menolak syafaat-syafaat dari selain Allah. Maknanya menolak syafaat dari makhluk manapun tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna ayat ini bahwa syafaat itu ada, tapi harus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanpa izin Allah Azza wa Jalla, mustahil syafaat itu bisa diberikan oleh siapapun. Adapun kalau dengan izin Allah, ya mungkin. Berbeda dengan para raja, para penguasa di muka bumi, syafaat atau bantuan ini bisa diberikan oleh perantara, baik dengan izin rajanya ataupun tanpa izin raja. Kalau di dunia bisa, tapi untuk Allah Azza wa Jalla tidak. Tidak ada wali dan syafi' kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ayat pertama yang menjelaskan tentang syafaat, yang kesimpulannya Islam menetapkan ya adanya syafaat. Dari siapa? Ya dari makhluknya. Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari para malaikat, syafaat dari sesama mukmin kepada mukmin yang lainnya, tapi syafaat tersebut baru bisa berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang pertama. Ayat keduanya, Al-Quran surah Az-Zumar ayat 44 menyatakan, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan oleh Muhammad, kepunyaan Allah lah, hanya kepunyaan Allah lah syafaat seluruhnya. Diawalkannya lillahi daripada asy-syafa'atu, susunan yang umum biasanya asy-syafa'atu lillah. Seperti alhamdulillah, itu yang baku, yang umum seperti itu. Asy-syafa'atu disebut mubtada, lillah disebut khabar. Mubtada itu kata benda atau isim yang ada di awal kalimat. Khabar itu penyempurna arti. Susunan yang baku kalimat dalam bahasa Arab, mubtada khobar. Ketika susunannya dibalik, khobar didahulukan, lillahi asyafa'atu, milik Allah lah asyafa'ah, khobarnya didahulukan daripada mubtadanya. Ini memberi makna lain, qudimal khobar lilhasr, diawalkan khobar daripada mubtada dalam rangka memberikan batasan atau penghususan. Takdimul ma'mul anil amal, anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan khobar dalam kalimat ini daripada mubtada menunjukkan hasr. Hasar itu penghususan. Hasar itu pembatasan. Sehingga makna lillahi asy-syafa'atu hanya milik Allah lah, khusus milik Allah lah asy-syafa'atu, syafaat itu jami'an seluruhnya. Hanya milik Allah. Mengandung makna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah makna ayat ini bahwa selain dari Allah Azza wa Jalla syafaat itu tidak berlaku. Berdasarkan hal inilah maka turunnya syafaat kepada seseorang yang diperuntukkan bagi orang lain disyaratkan harus dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Para ulama ketika membahas lillahi syafa'atu jami'an, sesungguhnya hanya kepunyaan Allah lah syafa'at itu seluruhnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa syafaat itu bermacam-macam. Tidak hanya satu macam. Berjenis-jenis, tidak hanya satu jenis. Tapi semua macam dan jenis syafaat hanya milik Allah. Sebagaimana ayat ini. Secara umum, syafaat ada dua jenis syafaat yang pokok. Pertama, syafaat khusus dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dimiliki bagi selain beliau, tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, tidak dimiliki oleh para malaikat, tidak dimiliki oleh orang-orang mukmin yang lainnya, tidak, hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jenis syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Sulsam ini ada beberapa macam. Macam yang pertama, yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang teragung. Al-uzma bentuk mu'annas dari al-a'zam. Kalau a'zam maknanya apa? Teragung. Itu bentuk mudzakarnya. Mu'anasnya al-uzma. Asy-syafa'atul uzma artinya syafaat yang teragung. Inilah yang dimaksud dengan posisi yang terpuji yang Allah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam doa setelah adzan. Setelah apa? Adzan. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta. Wab'athu, angkat beliau ke posisi terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Yang dimaksud dengan posisi yang terpuji itu adalah hak memberi syafaat kepada seluruh manusia di alam mahsyar. Ketika manusia seluruhnya dikumpulkan di alam mahsyar, keadaan berkumpulnya mereka itu diliputi oleh keresahan, ketegangan, penderitaan yang tidak mampu mereka pikul. Matahari sangat-sangat-sangat dekat. Keringat bercucuran. Ada yang keringatnya merendam manusia semata kaki, ada yang sebetis, selutut, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih tentang masalah itu. Berkatalah sebagian manusia kepada sebagian yang lain, coba mintakan kepada seseorang agar orang itu memberi syafaat di sisi Allah untuk kita semuanya. Berangkatlah mereka berbondong-bondong kepada Adam, Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Begitu sampai di depan Adam, manusia menyebut-nyebut keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam. Yang keistimewaan itu tidak Allah berikan kepada yang lainnya, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Adam, innallaha khalaqaka biyadihi wa asjadalakal malaika wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Hai Adam, sesungguhnya Allah telah menciptakanmu langsung dengan tangannya. Nabi Muhammad SAW tidak diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya, tapi melalui proses yang normal, yang wajar, dikandung oleh ibunya, dilahirkan, dan seterusnya. Adam tidak langsung diciptakan dengan tangan Allah. Allah juga menyuruh para malaikat untuk sujud kepadamu. Sujud hormat, bukan sujud ibadah. Kepada Nabi Muhammad SAW, keistimewaan ini tidak diberikan. Allah juga mengajarkan kepadamu nama segala sesuatu. Coba berikan kepada kami syafaat di sisi Allah. Tidakkah engkau melihat penderitaan yang sedang kami alami? Minta syafaat kepada Adam. Bagaimana jawaban Adam? Adam iktidar. Mohon maaf, tidak bisa. Karena Adam dulu ketika di surga sebelum beliau diturunkan ke dunia telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan makan pohon yang sebenarnya Allah larang untuk didekati. Ini bukan hanya didekati, diambil, dipetik, dan dimakan. Sedangkan sesuatu yang maklum, lumrah, apabila seseorang sudah merasa berbuat salah, berbuat sesuatu yang membuat dirinya itu terjerumus ke dalam dosa, maka dia tidak akan memiliki keberanian untuk meminta kepada pihak yang dulu dia telah berbuat salah kepadanya. Dan Adam merasa begitu, malu. Sekalipun sebenarnya Adam sudah tobat dan tobatnya diterima oleh Allah, dipilih oleh Allah, diberi hidayah. Allah berfirman dalam Al-Quran, lihat surah Toha 121-122. Allah menyatakan, wa'aso adamu rabbah faghawa thumma jtabahu rabbuh fataba alaihi wahada. Adam telah bermaksiat kepada Allah, waghawa, dan dia telah melanggar larangan Allah. Kemudian Allah memilihnya dan menerima tobatnya dan memberi hidayah kepadanya. Kesalahannya sudah dihapus dan sudah diterima tobatnya, lalu diberi hidayah. Tapi saking besarnya rasa malu Adam kepada Allah, beliau tidak berani untuk memintakan syafaat bagi manusia ketika itu. Pergilah kalian kepada Nuh. Lalu orang pun berbondong-bondong kepada Nuh. Disebut kelebihan Nuh dibanding nabi-nabi yang lain. Bahwa Nabi Nuh itu rasul yang pertama kali Allah utus ke muka bumi. Tapi Nabi Nuh juga sama seperti Nabi Adam. Dia merasa pernah berbuat kesalahan berupa meminta sesuatu yang tidak layak diminta tanpa ilmu. Meminta agar anaknya yang durhaka ketika tenggelam terlihat oleh Nabi Nuh di atas perahu layarnya yang sedang berlayar di atas gelombang. Nabi Nuh menyatakan, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku. Sedangkan janjimu pasti benar dan engkau hakim yang amat bijak. Tapi oleh Allah dibantah. Laisa min ahlik. Dia bukan lagi keluargamu. Karena Nabi Nuh pernah meminta dengan permintaan yang menurut dia tidak layak kepada Allah, maka dia pun beriktizar kepada manusia. Mohon maaf, saya tidak bisa. Pergilah manusia kepada Ibrahim. Ibrahim juga sama. Dia pernah berdusta 3 kali. Lalu akhirnya ditunjukkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak, karena dia pernah nonjok orang sampai mati. Lalu terakhir, pergilah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kepada Nabi Isa, juga tidak bisa memberikan apa yang diminta. Lalu pergilah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memiliki hak wewenang memintakan syafaat kepada Allah azza wajalla untuk manusia saat itu, sehingga mereka terlepas dari penderitaan yang sedang dialami. Inilah syafaat pertama yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Jenis syafaat yang kedua yang juga khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada ahli surga untuk memasuki surga. Seperti yang tadi dijelaskan, ketika orang-orang mukmin berhasil menyeberangi sirat yang terbentang di atas jahannam, sampailah mereka ke surga. Didapatinya surga itu dalam keadaan tertutup. Lalu mereka minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi meminta kepada Allah untuk dibukakan, lalu Allah pun membukakannya. Dan ini disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-73, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga apabila orang-orang mukmin itu datang ke surga, wa futihat abwabuha. Berkata para ulama ketika menjelaskan ayat ini, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa futihat fa hunaka syai'un mahdzuf, ai hasala ma hasala minasy-syafa'ah wa futihatil abwab. Firman Allah wa futihat, lalu dibukakan. Ketika para ahli surga sampai di surga masih tertutup, lalu dibukakan. Kalimat lalu dibukakan, di sana ada kalimat yang dibuang. Maknanya ada permintaan syafaat terlebih dahulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wajalla. Lalu dikabul dan dibukakanlah pintu surga untuk mereka. Dengan cara itu barulah mereka bisa memasukinya. Ini syafaat kedua yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ketiga yang juga khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah syafaat beliau untuk pamannya yang mati dalam keadaan musyrik. Siapa? Abu Thalib. Ketika di akhir hayatnya Abu Thalib sakit, Nabi selesai mendatangi. Diajaknya kepada Islam. Disuruhnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi diganggu tuh oleh Abu Jahal, oleh kawan-kawan yang juga ada di sana. Sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Nabi SAW meminta ampunan kepada Allah bagi Abu Thalib, tapi ditolak. Turun ayat, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak layak Bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka itu kerabat terdekat. Lalu Nabi SAW setelah ditolak permintaan ampunnya untuk pamannya, beliau meminta kepada Allah agar siksa untuk pamannya ini diringankan. Dan dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang mestinya berada di tingkatan neraka paling rendah, kalau paling rendah berarti paling hebat siksanya, paling dahsyat. Karena doa Nabi SAW, karena syafaat beliau, diringankanlah azab bagi Abu Thalib sehingga menjadi yang teringan. Tapi teringannya juga digambarkan di dalam hadis, diberi sepasang sendal dari api neraka, begitu sendal dipakai, ubun-ubunnya mendidih bergejolak. Padahal ubun-ubun adalah bagian yang paling jauh dari anggota badan yang memakai sendal. Sendal dipakainya di mana? Di kaki, di telapaknya. Dan telapak kaki itu bagian yang terjauh dari ubun-ubun. Paling ujung. Kalau ubun-ubun yang paling jauh aja mendidih, bagaimana kakinya? Bagaimana anggota badan yang lainnya? Itu teringan loh. Bagaimana dengan orang yang lebih berat daripada itu? Inilah syafaat Nabi SAW kepada Abu Thalib. Dikarenakan Abu Thalib memiliki jasa kepada Nabi SAW membela-nya, melindunginya dari kejahatan orang-orang kafir yang akan mencelakainya, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla karena syafaat Nabi SAW dengan cara diringankan. Berkaitan dengan hal inilah Nabi SAW bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, maka pastilah Abu Thalib ini akan berada di keraknya neraka. Fid darkil asfal maknanya di tingkatan yang terendah dari neraka. Seandainya bukan karena aku, maknanya seandainya bukan karena syafaatku. Dan ini syafaat ini hanya khusus dimiliki oleh Nabi SAW, khusus juga kepada Abu Thalib. Adapun selain beliau, maka syafaat seperti ini tidak ada lagi yang memilikinya. Inilah tiga jenis syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW. Pertama, syafaatul uzma. Kedua, syafaat bagi orang-orang mukmin ahli surga untuk memasuki surga. Dan yang ketiganya syafaat untuk Abu Thalib, sang paman, dengan cara diringankannya azab baginya yang semestinya berada di tingkatan neraka yang paling bawah, terangkatlah menjadi neraka dengan azab yang paling ringan. Itulah jenis syafaat yang pertama, yaitu syafaat yang dimiliki hanya oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jenis syafaat yang kedua adalah syafaat yang dimiliki secara umum, baik dimiliki oleh Nabi, para malaikat, dan juga orang-orang mukmin. Dan jenis syafaat ini juga ada bermacam-macam. Macam yang pertama adalah syafaat yang diberikan kepada orang yang semestinya dia masuk ke dalam neraka, tapi karena memperoleh syafaat dari orang lain, dia selamat dari neraka itu dan tidak jadi dimasukkannya ke dalam neraka. Salah satu yang dijadikan dalil tentang hal ini adalah Sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz yang kedua halaman 655. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun muslim yang mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali Allah akan menjadikan mereka itu sebagai syafaat bagi jenazah tersebut. Dengan syarat apa? Dengan syarat ada dua di sini disebutkan, minimal 40. Yang kedua, ke 40 orang ini seluruhnya ahli tauhid. Karena Rasul SAW menyatakan, "Arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a." 40 orang. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ahli tauhid. Tidak bercampur syirik. Tidak bercampur kufur akidahnya. Maka itu akan menjadi syafaat bagi si mayit yang sedang disolatkan tersebut. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Fa inna hadhihi syafa'atun qabla ayadkhulan nar. Fa syafa'ahumullahu fi dzalik." Ini adalah syafaat sebelum dia masuk ke dalam neraka. Allah menjadikan mereka menjadi syafaat dalam hal tersebut bagi si jenazah yang disolatkan tersebut. Inilah jenis yang pertama, yaitu syafaat bagi orang yang mestinya masuk ke dalam api neraka. Tapi karena adanya syafaat, maka orang itu selamat. Dalil lainnya banyak. Selain 40 orang ahli tauhid yang mensolatkan jenazah seseorang yang juga bisa memberi syafaat menghalangi seseorang dari api neraka adalah kematian anak. 3 orang, 2 orang, atau bahkan seorang. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengetahui ada seorang wanita memiliki anak semata wayang. Arti semata wayang apa? Satu-satunya ya. Bukankah wayang ada dua matanya? Itu wayang golek di Sunda, tapi yang dimaksud semata wayang di sini wayang Jawa. Wayang Jawa yang kulit kan matanya satu ya. Jadi peribahasa itu harus ditambah. Anak semata wayang Jawa. Wanita itu punya anak semata wayang lalu meninggal sehingga sedih oleh Nabi SAW. Dijenguk beserta para sahabat. Lalu diberi wasiat agar dia bertakwa dan bersabar. Wanita itu menyatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak sedih? Ini anakku satu-satunya." Lalu kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun muslim atau muslimah yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, kecuali itu akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. 3 orang. Berkata Umar bin Khattab, "Bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah?" Beliau menyatakan, "Iya, 2 orang juga." Dan dalam hadis ini Umar tidak berlanjut bagaimana kalau 1 orang. Enggak. Tapi hadis yang 1 orang ada ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Ada di antara sahabatnya yang tiba-tiba dari arah punggungnya nongol seorang anak kecil. Oleh bapaknya diangkat lalu didudukkan di pangkuannya dan menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Kata Nabi Sersam, hal tuhibbu, apa kamu mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Apa maknanya? Ya sangat sayang, sangat cinta. Ya. Esok harinya biasa Nabi dan para sahabat berkumpul, sahabat yang tadi tidak ada. Nabi selesai bertanya, kenapa aku tidak melihat si fulan? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin meninggal dan dia sekarang sedang bersedih. Anak yang dicintainya kemarin itu meninggal. Sedih luar biasa. Ditengok oleh Nabi SAW, melihat sahabatnya sedih, beliau menghibur dengan hiburan yang hanya berupa ucapan kalimat yang singkat, tapi pengaruhnya luar biasa, merubah kesedihannya menjadi kebahagiaan. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, ya fulan, ayyuhuma ahabba ilaik, wahai fulan, mana sih yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus dan engkau bisa bercengkrama, bersenda gurau, bersenang-senang dengan anakmu sepanjang hidupmu, atau anakmu mendahuluimu dan dia akan berdiri di pintu surga dan kelak akan membukakan pintu surga itu untukmu. Mana yang lebih kamu pilih? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, bila anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga dan kelak akan membukakan pintu surga untukku, itu lebih aku sukai daripada anakku terus-terusan hidup dan aku bercengkrama seumur hidup dengan dia. Kita juga tahu ya, anak kita hanya lucu dan menggemaskan hanya pada usia-usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Lucu, gemes, apapun yang dilakukannya lucu aja, greget kita. Tapi setelah anak 4 tahun, 5 tahun, pergi keluar, dia sudah banyak punya kawan, main-main seharian, main tanah, kesebrot matahari. Karena gaul bahasanya jadi buruk, kelakuannya jadi nyebelin. Bentuk fisiknya yang ternyata bersih, putih, jadi dekil and dekucel. Jadi kumal, jadi hitam, jadi kotor. Bahasanya, perilakunya nyebelin. Kan gitu ya? Gak ngegemesin lagi, gak lucu lagi. Apalagi kalau sudah tambah gede, jadi ABG, terus tidak terdidik, tidak terbina, tambah nyebelin orang tuanya. Makanya sahabat ini menyatakan, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku, dia menungguku di pintu surga dan kelak akan membukakan pintu surga untukku, itu lebih aku sukai. Bagaimana kata Rasulullah, begitu pula yang terjadi dengan dirimu dan anakmu sekarang. Coba setelah diberikan berita seperti itu, apa dia sedih lagi? Tidak. Setelah mengetahui anaknya menunggunya di pintu surga, anak yang dicintainya seusai kematiannya ternyata tidak menderita di sana. Apalagi kita tahu hadis-hadis yang lain, anak kecil yang mati ketika kecil, mereka diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam di sana. Mereka bahagia di sana, mereka senang, tidak sedih, tidak menderita. Ya. Lalu apa yang membuat kita sedih? Kelak di akhirat, dia menunggu di pintu surga, membukakan pintu untuk orang tuanya. Jadi melihat, mendengar penjelasan itu, pasti berubah perasaannya. Berkata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, alahu khasuh awli kullina." Wahai Rasulullah, apakah keteranganmu ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua? Nabi SAW menjawab, "Balikullikum." Ini berlaku untuk kalian semua. Jadi hadis ini menjelaskan, walaupun satu anak ternyata ya menyelamatkan orang tuanya. Wanita tadi juga hanya punya satu-satunya anak, meninggal. Oleh Nabi SAW diberikan penjelasan bahwa tidak ada seorang pun muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, kecuali akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Ternyata kematian anak ketika anak itu masih kecil, masih belum baligh, itu juga akan menjadi syafaat bagi orang tuanya di akhirat nanti. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menjelaskan syafaat seorang mukmin kepada mukmin lain yang mestinya dia mungkin masuk neraka, tapi karena syafaat itu enggak jadi, diselamatkan dia dari api neraka. Wallahu a'lam. Inilah jenis syafaat yang pertama dari syafaat yang umum. Kedua, syafaat bagi para ahli neraka dari kalangan kaum muslimin yang sudah masuk ke dalam neraka lalu memperoleh syafaat, karena itulah mereka kemudian dikeluarkan dari api neraka. Hadis-hadis tentang masalah ini mutawatir, diterima dari sejumlah sahabat, disepakati oleh para ulama. Hampir seluruh firqah kaum muslimin mengakui adanya syafaat ini, kecuali Mu'tazilah dan Khawarij. Karena apa? Karena Khawarij tukang mengkafir-kafirkan orang yang berdosa besar. Ya, itu Khawarij. Adapun kita, kita tidak pernah mengkafirkan seseorang hanya karena dosa besar yang mereka lakukan, hanya karena kebidahan yang mereka lakukan, selama kebidahan dan dosa besarnya tidak dihalalkan oleh para pelakunya. Seorang muslim yang berdosa besar, mereka tetap muslim yang memiliki hak-hak seperti umumnya kaum muslimin. Kalau ketemu salam, kalau dia sakit dilayat, kalau dia menjadi imam kita sah bermakmum di belakangnya, kalau dia mati disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, didoakan ampunan dan rahmat bagi orang seperti itu. Ibu-ibu di atas, coba anak-anaknya dijaga. Jadi seorang muslim yang berdosa besar menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut pandangan kita semua, tidak boleh dikafirkan. Beda dengan Khawarij. Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu kafir di dunia ini dan harus diperlakukan seperti orang kafir, halal darahnya, halal hartanya, dan di akhirat kelak dia kekal dalam neraka. Itu menurut Khawarij. Begitu juga menurut Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar di kalangan kaum mukminin tidak kafir, tapi tidak juga mukmin, tapi tengah-tengah yang disebut dengan al-manzilah, bainal manzilatain. Mukmin tidak, kafir tidak, tengah-tengah. Itu di dunia, tapi di akhirat Mu'tazilah juga meyakini orang itu kekal dalam neraka. Di akhirat prinsip mereka sama dengan orang-orang Khawarij. Dua kelompok ini mengingkari adanya syafaat bagi para ahli maksiat. Mereka meyakini pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Dan siapa yang kekal, maka syafaat siapapun tidak akan bermanfaat bagi orang itu. Mereka berdalil dengan ayat, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun yang memberi syafaat. Padahal ayat itu untuk orang kafir, untuk orang muslim. Tidak ada yang bisa memberi syafaat bagi orang-orang musyrik seperti Abu Thalib, seperti ibunda dan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diselamatkan sekalipun oleh Nabi kalau mereka mati dalam keadaan kufur dan syirik. Adapun muslim yang berdosa besar masih bisa memperoleh syafaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan annasyafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Inilah jenis syafaat yang kedua. Jenis syafaat yang ketiga yang juga dimiliki oleh orang umum adalah syafaat bagi seorang mukmin ahli surga untuk dinaikkan derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Salah satunya adalah diambil dari doa Nabi alaihi salatu wasalam kepada seorang sahabat yang meninggal namanya Abu Salamah. Suami dari siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah sebelum dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam punya suami. Diberi kunyah Abu Salamah karena punya anak namanya Salamah. Meninggallah Abu Salamah. Ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dalam salat jenazah. Doanya Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Abu Salamah. Angkat derajatnya fil mahdiin. Angkat derajatnya satu kelompok dengan orang-orang yang memperoleh petunjuk. Luaskan baginya di alam kuburnya. Terangi baginya di dalamnya. Abu Salamah ini ahli surga. Tapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam didoakan agar lebih ditinggikan lagi derajatnya daripada sebelumnya. Inilah salah satu di antara apa? Syafaat yang umum dimiliki oleh Nabi, dimiliki juga oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang juga ikut menyolatkan jenazah seseorang, lalu dalam solatnya mendoakan doa seperti itu, lalu bermanfaat bagi jenazah yang disolatkannya, maka berpengaruh kepada si jenazah tersebut yang tadinya hanya menempati tingkatan tertentu dari surga, diangkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Inilah jenis syafaat yang ketiga. Ikhwah azani Allahu wa iyyakum. Penjelasan tentang syafaat ini belum selesai. Masih ada beberapa ayat dan hadis yang menjadi dalil tentang masalah syafaat ini. Akan tapi karena waktu sudah membatasi kita, kita tidak bisa melanjutkan bahasan ini pada waktu sekarang. Insyaallah ini akan kita teruskan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab kepada Akhi Fawas di Roja Cileungsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar. Alhamdulillah. Fadhol. Um Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi, Pak Andi di Pulau Gadung, barakallahu fik. Tadi kita jelaskan salah satu firqah di kalangan kaum muslimin yang oleh para ulama disebut dengan sebutan khawarij, yang salah satu cirinya adalah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ternyata kita, termasuk beberapa ustadz di Radio Roja, banyak yang dituduh dengan tuduhan tukang mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan orang lain. Saya yakin mereka yang seperti itu tidak mendengar dan mengikuti kajian kita secara langsung, tapi hanya dengar dari orang-orang. Harus diketahui bahwa kita ini anti menyebut orang, menyebut nama orang, kecuali orang itu sudah ma'ruf zaman dulu disebut oleh para ulama ya. Atau orang itu disebut dalam Al-Quran atau dalam hadis seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Karena semua orang muslim juga pasti menyebut itu, ya. Tapi untuk zaman kiwari, zaman sekarang, kita anti menyebut nama orang, nama organisasi, atau nama kelompok. Kita hanya membahas perbuatan-perbuatan yang umum dilakukan oleh manusia. Perbuatan seperti ini keliru karena menyimpang dari ayat ini, dari hadis ini, tanpa menyebut nama orang, nama pihak, atau kelompok manapun ya. Apa akibatnya? Akibatnya orang atau pihak yang melakukan perbuatan yang kita bahas tadi merasa dianggap sesat, dianggap kafir. Lalu terlontar tuduhan kita tukang menyesatkan dan mengkafirkan orang. Padahal sama sekali tidak, itu hanya respon yang terlalu berlebihan. Umpamanya contoh, ada orang berjudi. Semua orang pasti tahu judi itu haram, buruk, dan tidak boleh. Lalu kita katakan, akhi, judi ini Allah haramkan, tinggalkan. Apakah perkataan bahwa judi ini diharamkan berarti kita mengkafirkan para penjudi? Tidak. Apakah berarti kita ini memvonis, oh, orang yang main judi pasti ahli neraka? Tidak sama sekali. Kita hanya menjelaskan keterangan dari Allah dalam Quran dan Sunnah bahwa judi itu haram dan diperintahkan untuk menasihati, memberitahukan, mengingatkan orang yang terjerumus ke dalam perbuatan itu. Tapi si penjudi itu lebay, kata orang sekarang ya, oh, si ustadz ini mengkafirkan saya, menganggap saya orang sesat, menganggap memvonis saya ahli neraka. Emang surga itu punya nenek lu? Kan begitu ya? Padahal kita sama sekali tidak bermaksud dengan perkataan itu, ah, saya pasti ahli surga, saya bersih, suci, tidak ada dosa, pasti saya ke surga, kamu ini pasti ke neraka dan kafir serta sesat. Kita tidak mengatakan begitu sama sekali. Kita hanya menyatakan berjudi itu haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Mabuk itu haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Berzina itu haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi para penjudi, para pezina, para pemabuk dijelaskan seperti itu langsung mengambil kesimpulan, Oh, kamu mengkafirkan saya, kamu menyesatkan saya, kamu menganggap saya ahli neraka dan kamu itu menganggap dirimu sisi dan pasti ahli neraka, ahli surga kamu? Apa begitu? Enggak. Begitu pula yang terjadi pada saat ini. Kita hanya menjelaskan beberapa perbuatan yang oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, oleh para sahabat, para ulama dijelaskan. Ini keliru dan menyimpang. Seperti orang-orang yang meminta-minta ke kuburan. Seperti orang-orang umpamanya yang pergi ke dukun. Qurannya jelas, hadisnya gamblang, penjelasan para sahabat, para ulama begitu terang tentang masalah itu. Tapi orang-orang yang melakukan perbuatan itu langsung menyimpulkan, saya dikafirkan oleh Ustadz Anu. Saya dianggap sesat, saya divonis ahli neraka. Dia merasa suci sendiri dan merasa dirinya ahli surga. Itu kan respon yang berlebih-lebihan. Salah faham. Ya. Oleh karena itulah, orang-orang yang menuduh kita dengan tuduhan ahlut tabdi', ahlut takfir, ahlut tafsir, itu karena tidak mendengar langsung penjelasan kita di pengajian-pengajian seperti ini, hanya mendengar kesimpulan akhir dari orang lain yang salah menyampaikan. Orang lain yang salah menyampaikan itu menyatakan, kamu tuh kata Ustadz Anu di Radio Roja, sesat itu. Kamu itu kata orang ahli di Radio Roja itu, ahli bid'ah itu, bakal ahli neraka sebab kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar tuh. Nah, itu kesimpulan. Kita tidak, ingat, tidak semua pelaku dosa besar itu pasti ahli neraka. Tidak. Mungkin mereka tobat sebelum matinya, ya. Mungkin walaupun sampai matinya tidak tobat, dosa-dosa besar itu terhapus oleh kebaikan-kebaikannya yang banyak. Itu ya. Dan seterusnya. Kita orang yang sangat hati-hati dalam memvonis seseorang dengan vonis kafir, dengan vonis musyrik, dengan vonis ahli bid'ah, dengan vonis ahli maksiat, sangat super hati-hati. Dan kita tidak pernah memvonis seseorang. Kita hanya menjelaskan perbuatan ini, perbuatan itu, berdasarkan Quran dan hadis ini menyimpang. Ini penjelasan ayat, ini hadis, ini para sahabatnya, ini penjelasan para ulama. Sudah, tanpa menyebut orang, tanpa menyebut nama organisasi, nama kelompok, nama pihak apapun, hanya sebatas itu. Tapi orang yang mendengar kesimpulan akhir dari pihak lain berlebih-lebihan dalam respon ini lalu menyimpulkan dengan pikirannya sendiri bahwa penjelasan kita itu berarti mengkafirkan mereka, menuduh memvonis mereka sebagai ahli bid'ah, ahli neraka. Wallahi kita tidak seperti itu. Ya. Demikian Bapak Andi atau Ardi di Pulau Gadung tadi, wallahu a'lam bishawab. Iya. Silakan. Sudah terlalu lama. Ya. Ya. Iya. Barakallahu fiik. Ada sebagian kaum muslimin yang mengkafirkan pemerintah hanya karena pemerintah ini tidak menerapkan hukum Islam dan menganggap kita dan orang-orang yang tidak mengkafirkan pemerintah ini dengan tuduhan murji'ah. Pertama, tuduhan itu menunjukkan tidak tahu apa itu murji'ah. Kedua, orang yang mengkafirkan pemerintah yang mayoritas pengelola dan pelaksana dari pemerintah ini muslim, dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, mayoritas muslim, mereka sholat, mereka saum, dan pemerintah itu juga memfasilitasi haji awal dan akhir Ramadan dan seterusnya. Tapi karena tidak memberlakukan hukum Islam dianggap kafir. Benarkah anggapan itu dan apa dalil mereka dan bagaimana membantahnya? Ini perlu pembahasan panjang. Mungkin waktu tersisa habis untuk ini, tidak ada pertanyaan lain ya. Pertama, orang yang memiliki kekuasaan lalu tidak menerapkan hukum Islam di dalam kekuasaannya dengan pertimbangan. Kalau Islam diterapkan, madharat yang muncul jauh lebih besar. Coba saya tanya, andai presiden dengan para menterinya, para eksekutif, berembuk dengan para legislatif, anggota dewan, MPR, DPR, ditambah bidang yudikatifnya, jaksa, hakim, polisi, ABRI, berembuk semua. Lalu semua sepakat. Sejak detik ini kita ganti dengan hukum Islam. Pancasila dan UUD 45 dihapus, diganti dengan Quran Sunnah. Semuanya sepakat. Eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya sepakat. Apa yang terjadi dengan rakyat sekarang, untuk kondisi sekarang di Indonesia? Apakah mereka sujud syukur, Alhamdulillah negara Islam, Indonesia menjadi negara Islam, dan negaranya diubah menjadi RII, Republik Islam Indonesia umpama. Apakah semua masyarakat bakal sujud syukur? Enggak, saya yakin. Maka esok hari atau detik itu juga terjadi berbagai macam kekacauan di seluruh penjuru Indonesia. Karena apa? Karena mayoritas, lebih dari 95% rakyat Indonesia akan berontak. Kenapa? Karena nanti yang gak sholat dihukum. Wanita-wanita yang tidak menutup aurat dihukum, di penjara. Terus para koruptor besoknya pada buntung semua. Diskotik, ya. Kemudian minuman-minuman keras, tempat-tempat maksiat tutup semuanya. Dan mayoritas Indonesia, rakyat Indonesia akan terkena semuanya hukuman itu. Makanya daripada mereka terkena hukuman seperti itu, akan memberontak lalu timbul kekacauan di mana-mana. Pasti itu yang akan terjadi kan? Karena rakyat Indonesianya belum siap untuk dihukumi dengan hukum Islam. Mengingat hal itu, mempertimbangkan hal itu, mustahil siapapun yang jadi presidennya, walaupun umpamanya ada partai Islam menang 100%, semua legislatif, dewan itu dikuasai oleh satu partai Islam. Ya, menteri-menterinya, presidennya, semuanya Islam dari partai Islam itu, lalu diberlakukan hukum Islam, maka akan berontaklah semua. Madharat. Maka mempertimbangkan hal itu, mustahil siapapun yang jadi presidennya saat ini memberlakukan hukum Islam. Padahal dalam hati mereka Islam ini hukumnya yang terbaik. Tapi kenapa tidak diberlakukan? Demi kemaslahatan. Apakah itu kafir? Tidak. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi ada seorang raja masuk Islam. Siapa? Najasyi, Raja Habsyi. Jangankan memberlakukan hukum Islam di kerajaannya, mengumumkan keislamannya kepada rakyat aja enggak. Dia sembunyikan. Rakyatnya tidak tahu bahwa dia Muslim. Dan ketika Najasyi ini mati, Nabi SAW diberitahu oleh Allah, lalu beliau mengumumkan, pada hari ini seorang hamba Allah yang soleh meninggal. Ayo kita sholat. Lalu melakukan sholat gaib. Nabi SAW menyatakan, hamba Allah yang soleh. Dan disolatkan. Menunjukkan dia Muslim. Padahal jangankan menghukum rakyatnya dengan hukum Islam, mengumumkan, memberitahukan keislamannya pun tidak. Apakah orang itu kafir karena ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun? Enggak. oleh Nabi SAW tetap dianggap muslim yang soleh. Lalu kenapa dia tidak memperlakukan hukum Islam? Kalau dia memperlakukan, jangankan berlakukan, dia umumkan, saya sudah muslim, mungkin berontak rakyatnya. Mungkin timbul kekacauan, mungkin timbul madarat. Demi kemaslahatan dia sembunyikan keislamannya. Demi kemaslahatan dia tidak memperlakukan hukum Islam dalam kerajaannya. Nah, karena itu oleh Nabi orang itu tidak dikafirkan, dianggap hamba Allah yang soleh, dan ketika matinya disolatkan secara gaib. Ini dalil yang telak yang menjelaskan seorang pemerintah muslim yang tidak memberlakukan hukum Allah dalam pemerintahannya karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan, orang seperti itu tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh diperlakukan sebagai pemerintah yang kafir. Tetap dia muslim dan wajib ditaati di dalam hal yang baiknya dan tidak boleh ditaati dalam ketetapan-ketetapan yang buruknya. Insya Allah Jumat yang akan datang, saya ingin memperpanjang penjelasan ini karena pentingnya dengan membahas dalil-dalil mereka yang diambil dari ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka itu kafir. Bagaimana dengan ayat ini? Kita tidak sempat membahasnya karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Tapi dengan penjelasan tadi, gamblang sudah, jelas sudah, bahwa orang muslim yang memiliki kekuasaan lalu tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan, setelah melihat, menelaah kondisi rakyatnya yang masih belum bisa menerima akidah atau ajaran Islam ini, lalu tidak diterapkan hukum Allah demi kemaslahatan, maka orang itu tidak boleh dikafirkan. Sebagaimana Nabi SAW tidak mengkafirkan Raja Najasyi yang tidak memberlakukan hukum Allah dalam kerajaannya, bahkan tidak memberitahukan keislamannya kepada rakyatnya. Ketika matinya, beliau diproses, diurus dengan tata cara pengurusan orang-orang kafir, tapi Nabi SAW menyatakan dia hamba Allah yang soleh, dan Nabi serta para sahabatnya mensolatkan Raja Najasyi ini secara gaib, menunjukkan dia tetap muslim. Demikian para pendengar Radio Roja, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Insya Allah nanti Jumat yang akan datang kita perpanjang penjelasan ini karena saking pentingnya. Maka sampai di sini pertemuan kita di sini sudah masuk waktu maghrib. Insya Allah Allah mempertemukan kita kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.